Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wafihima ma yughnil muta'attisha lilhuda. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat penjelasan yang mencukupi orang yang haus akan petunjuk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan pula bagi kalian kenikmatan-kenikmatanku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Fala tara insanan yatalammasal huda يتلمس الهدى والخير في غير الكتاب والسنة ومنهج السلف إلا إنسانا لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله. Maka tidaklah engkau melihat seorang pun yang mencari petunjuk dan kebaikan dalam selain Alkitab, Sunnah dan manhaj salaf, melainkan ia adalah seseorang yang Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Wal'iyadu billahi. Yuridullahu idlalahu waqad aslama zimamahu lisyaitani. Allah Ta'ala menghendaki untuk menyesatkannya, dan ia telah menyerahkan tali kekangnya kepada syaitan. Kaifa lam yastaghni bima awhahu Allahu ila Muhammadin alaihi salatu wassalamu walladhi ma taraka khairan illa dallana alaihi wala sharran illa hadharana minhu alaihi salatu wassalamu. Bagaimana mungkin ia tidak merasa cukup dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tidaklah beliau meninggalkan satu kebaikan pun, melainkan beliau menunjukkannya kepada kita, dan tidaklah beliau meninggalkan satu keburukan pun, melainkan beliau telah memperingatkan kita darinya. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib baginya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui bagi mereka, dan memperingatkan mereka dari keburukan yang ia ketahui bagi mereka. Fawallahi laqad ballagha rasulullahi risalata wa adda al-amanata wa lam yaktum shay'an yanfa'u hadhihi al-ummata abadan wa la taraka shay'an yadurruhum illa hadharahum minhu. Demi Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan tidaklah beliau menyembunyikan sesuatu pun yang bermanfaat bagi umat ini sama sekali. Tidak pula beliau meninggalkan sesuatu pun yang memadaratkan mereka, umat ini, melainkan beliau memperingatkan mereka darinya. Walakin li jahliha ula'i wa qillati fikhihim wa da'fi qana'atihim bima anzalallahu ala rasulihi wa awhahu ilayhi min kitabin wa sunnatin lihadihil asbabi yabhathuna anil huda fi ghairi kitabillahi wa sunnati rasulillahi. Akan tetapi karena kebodohan mereka ini, kurangnya pemahaman mereka, dan lemahnya rasa cukup mereka dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya dan apa yang Allah wahyukan kepada Rasul-Nya berupa kitab dan sunnah, karena sebab-sebab ini mereka mencari petunjuk dalam selain kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wala syakka anna hadha min bawa'ithi syaitani li idlalihim wal'iyadhu billahi fayamba'ithuna. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa hal ini termasuk di antara dorongan-dorongan syaitan untuk menyesatkan mereka, wal'iyadhu billah. Maka mereka pun terdorong untuk jatuh dalam kesesatan. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kami telah mengirim para syaitan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka melakukan kekafiran. Al-kafirina wal-dallina, orang-orang kafir maupun orang-orang yang sesat. Fahunaka ahlu bida'in ta'uzzuhumus syayatinu ilal bida'i wa ila ahliha wa ila kutubihim wa tuzayyinu lahum dhalika. Maka di sana ada ahlul bid'ah yang para syaitan mendorong mereka kepada kebid'ahan, pelakunya dan kitab-kitab mereka. Para syaitan tersebut menghiasinya bagi mereka. Qala al-muallifu rahimahullahu wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, bertanyalah kepada mereka, duduklah bersama mereka, dan ambillah ilmu dari mereka. Ahlul athari alaika bihim walazimhum was'alhum. Ahlul athar, orang-orang yang berpegang dengan sunnah, hendaklah engkau berpegang dengan mereka. Hendaklah engkau senantiasa bersama mereka dan bertanyalah kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, ahlul ilm, apabila kalian tidak mengetahui. Waqtabis minhum dinan wa hudan wa akhlaqan. Ambillah dari mereka agama, petunjuk dan akhlak. Lianna akhlaqahum wa dinahum mustamaddatun min kitabillahi wa sunnatir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu. Karena akhlak mereka dan agama mereka diambil dari kitabullah dan sunnah rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Waqad yukhti'ul insanu minhum. Qad yukhti'u fala yukhadu khata'uhu. Yukhadu minhul haqqu wal khairu alladhi daliluhu kitabullahi wa sunnatur rasuli wa fiqhus salafis salihi. Bisa jadi seseorang di antara mereka keliru, bisa jadi salah, maka jangan diambil, maka tidaklah diambil kesalahannya, diambil darinya kebenaran dan kebaikan yang dalilnya adalah kitabullah dan sunnah rasul serta pemahaman salafus salih. Wal khata'u yutraku wa yudrabu bihi bi'ardil ha'iti ka'inan man kana. Sedangkan kesalahan ditinggalkan, dibenturkan ke dinding siapapun dia. Lakin hum ahlul haqqi wal ma'munoona 'ala hadhihi ar-risalati wa hum warasul anbiya'i laisa ahlal bid'i. Akan tetapi mereka ahlul athar adalah ahlul haqq, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya dalam risalah ini. Mereka adalah para pewaris para nabi. Mereka bukan ahlul bid'ah. Wurathul anbiya'i hum ahlus sunnati wa ahlul haqqi. Para pewaris para nabi, mereka adalah ahlus sunnah dan ahlul haqq. Wal ulama'u warathatul anbiya'i. Dan para ulama juga merupakan pewaris para nabi. Famadha warathu? Hal warathu ilma al-kalami? Warathu al-mantiqa? La hashahum. Bal warathu al-wahya alladhi huwa nurun wa hudan. Wa ahlu al-athari warathu. Wa ahlu al-athari warithu haulai al-anbiya'a. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Apakah mereka para nabi mewariskan ilmu kalam dan mewariskan ilmu mantik? Tidak. Tidak mungkin mereka melakukannya. Bahkan mereka para nabi mewariskan wahyu yang merupakan petunjuk, cahaya dan petunjuk. Dan ahlul athar, mereka mewarisi para nabi ini. Fama yatajawazuna ma jaa bihi ar-rusulul kiramu alaihimus salatu wassalamu. Maka tidaklah mereka ahlul athar melampaui apa yang didatangkan oleh para rasul yang mulia alaihimus salatu wassalam. Lianna dinal anbiya'i wahidun huwal islamu wasyara'i'uhum takhtalifu. Karena sesungguhnya agama para nabi satu, yaitu Islam, dan syariat-syariat mereka berbeda-beda. Ya'ni ma yakunu halalan fi syari'atin qad yakunu haraman fi ukhra. Yaitu perkara yang halal dalam sebuah syariat bisa jadi haram dalam syariat yang lain. Wa syari'atun tansakhu hukman fi syari'atin sabiqatin. Wa syari'atun lahiqatun tansakhu hukman fi syari'atin sabiqatin. Dan sebuah syariat menghapus hukum yang ada di dalam syariat sebelumnya. Syariat yang setelahnya menghapus hukum yang ada di dalam syariat yang sebelumnya. Ammal aqaidu la. Adapun akidah tidak akan terhapus. Syar'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya Allah syariatkan bagi kalian dari agama ini yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang Allah wahyukan kepadamu serta yang Allah yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. At-tauhidu wa umurul ghaibi wan nubuwatu wa hadhil umuru ishtarakat fiha ar-risalatu kulluha. Tauhid, perkara-perkara ghaib, kenabian, dan perkara-perkara ini bersyarikat padanya seluruh risalah. Hadihi usuluddini fi kulli risalati. Inilah pokok-pokok agama dalam seluruh risalah. Walihada sammallahu al-anbiya'a muslimina wasammahum mu'minina wasammahum salihina fi kathirin minal ayati. Karena inilah Allah Ta'ala menyebut para nabi sebagai kaum muslimin, menyebut mereka sebagai kaum mukminin, menyebut mereka sebagai orang-orang yang saleh dalam banyak ayat. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan ia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Fal-Islamu fi ahdi Ibrahima man ittaba'ahu ittaba'a al-islam. Maka Islam di masa Ibrahim, barang siapa mengikuti beliau, berarti ia mengikuti Islam. Fi ahdi Musa, fi ahdi Isa, fi ayyi ahdin min uhudil anbiya'i. Demikian pula di masa Nabi Musa dan di masa Nabi Isa, di masa manapun dari masa-masa para nabi. Ad-dinul ladzi ya'ti bihi mabniyun 'alal 'aqidatil mushtarakati wal manahijil mushtarakati huwa dinul islami. Agama yang didatangkan oleh para nabi dibangun di atas akidah yang berserikat dan manhaj yang berserikat, yaitu agama Islam. Wa qad yansakhul lahiqu syai'an minas sabiqi. Dan terkadang syariat yang setelahnya menghapus sesuatu dari syariat yang sebelumnya. Kama nasakhat hadhihi syari'atu syara'i'a kullaha wal 'umdatu hiya faqat wa la yajuzu lil muslimi an yarji'a ila at-taurati wa la ila al-injili. Sebagaimana syariat ini menghapus seluruh syariat yang sebelumnya, dan yang menjadi sandaran adalah syariat ini saja, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk merujuk kepada Taurat maupun Injil. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tersisa dua pertemuan lagi hari Senin dan Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tafaddalu wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.